Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sebagian anak memiliki kecenderungan menfigurkan bukan hanya beberapa tokoh tapi banyak tokoh yang jangankan muslim yang buruk, justru orang-orang kafir. Sebagian anak kalau kita bertanya kepada mereka tentang si A, si B, si C, D, E, F dan seterusnya, bukan muslim, kafir. Yang jelas dan tentu gaya kehidupannya sangat-sangat jauh dari nilai-nilai keislaman. Itu bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan. Entah itu pemain bola, artis Korea, ya, atau mungkin aktor bela diri. Sebagian anak kalau diminta untuk mendeskripsikan atau bercerita tentang tokoh-tokoh pada film kartun atau tayangan-tayangan anime, detail dan rinci bisa dia sebutkan. Sebagian anak bisa panjang lebar menerangkan tokoh-tokoh yang itu hanya ada di dalam khayalan, yaitu permainan atau game-game yang seolah susah terpisah dari kehidupan sebagian anak-anak tadi. Itu sebuah pekerjaan rumah yang tidak ringan untuk digarap dan diselesaikan. Seandainya itu yang dibahas dan objek pembicaraan kita adalah anak-anak kaum muslimin yang memang dalam keluarga tidak didekatkan dan tidak ditekankan pendidikan agama, barangkali dianggap wajar dan biasa. Namun menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan dan begitu disayangkan jika hal semacam itu terjadi pada sebagian anak-anak kita. Anak-anak yang sejak lahirnya dia bernafas, dia tumbuh berkembang di tengah-tengah keluarga ahli sunnah, berada di tengah-tengah lingkungan dan komunitas salafiyin. Itu sangat menyedihkan sekali. Kita di sini konteksnya bukan mencari siapa yang salah, juga tidak patut kita saling menyalahkan. Yang terpenting kita berangkat bersama-sama bahwa itu adalah tanggung jawab semua kita. Sekali lagi, jangan cari siapa yang salah. Tidak patut juga kita saling menyalahkan, tapi kita sadar bahwa ini masalah. harus dicarikan solusinya, ditemukan jalan keluarnya. Banyak hal bisa kita lakukan biiznillahi ta'ala, tapi harus dilakukan bersama-sama. Tidak boleh timpang, tidak hanya satu pihak hingga tidak seimbang, tapi bersama-sama, bareng-bareng. Tugas ini akan lebih mudah insyaallah dengan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala jika dilaksanakan dengan penuh kebersamaan, ukhuwah, mahabbah, saling berprasangka baik, masing-masing memiliki dan mengedepankan sikap amanah. Insyaallah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada problem yang tidak ada jalan keluarnya. Ada, tinggal dijalani mau atau tidak, ditempuh mau ataukah tidak. Sangat menyedihkan sekali memang bagi mereka yang betul-betul mengerti nilai dan harga dari seorang anak, bisa menangis dia. Tapi kalau yang tidak mengerti nilai dan harga seorang anak, jangankan menangis, bahkan dia ikut tertawa. Na'udzubillah. Kita kalau memiliki sebuah barang, barang itu mahal harganya, tinggi nilainya. Kalau jatuh, patah, dibanting orang, rusak, marah kita. Bisa menangis kita. Kehilangan barang yang sangat kita sukai, sangat berharga sekali dari aspek apapun, historinya, nilai dari barang itu sendiri. Ketika kita kehilangan barang itu, bisa nangis, gak bisa tidur kita 7 hari 7 malam mungkin. Kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan jam tangan, kehilangan kacamata, kehilangan HP, terus diurus ke polisi segala macam. Kenapa? Nomor kontaknya hilang, data-datanya apa namanya, gak bisa dicari ulang. Sedih. Padahal itu semua masih bisa ditentukan nilainya berapa gitu. Motor tetap tertera berapa nilainya. Mau motor baru, second, kita bisa cari tahu harga sekarang berapa sih motor itu yang hilang, berapa sih harga mobil yang hilang itu, berapa sih jam tangan itu, kacamata itu, HP itu, pakaian itu, perhiasan itu. Bisa kita ketahui harganya. Mau yang baru, yang second, yang apa, produksinya dibuat di Indonesia, di luar negeri, Cina, Taiwan, Hong Kong, ketahuan tuh, Thailand, India, harganya beda-beda. Tahunnya berapa, spesifikasinya seperti apa, beda. Kita kehilangan barang seperti itu sudah seperti dunia ini kiamat. Dunia kiamat. Kenapa? Karena kita ngerti nilainya itu seperti apa. HP misalkan ketika hilang, di situ data-data, nomor kontak, ya kan? Dan yang kita sayangkan, kita sedihkan bukan nomor kontak apa, nomor kontak karena di situ teman-teman dan rekanan bisnis, para pelanggan, nasabah, ya kan? Jujur aja wes. Ya. Sedihnya luar biasa. Kita upayakan supaya kembali. Bahkan kita bercita-cita, bolehlah HP kamu ambil, HP hilang, yang penting nomor kontaknya itu loh. Angel itu. Masya Allah. Kenapa? Kita tahu nilai dari sederet nomor kontak itu seberapa. Lah, anak kita lebih mahal dari HP, lebih mahal dari nilai-nilai nomor kontak itu. Kenapa kita tidak menangis? Kenapa kita tidak merasa bersedih? Biasa, koncone okeh, senakal yura meng anakku tok. Cik mending anakku. Kae luwe parah meneh. Kok gitu sih cara berpikirnya? Iya kan? Sampai jatuh sampai jatuh serendah itu cara berpikir kita. Iya, anakku cik mending kae luwe parah kae. Masyaallah. Jujur wae lah. Jangan strength gitulah. Tapi ini fakta. Kalau apa namanya, mau tidak mau ya. Sekali lagi saya pesan, Jangan cari siapa yang salah. Kabeh salah. Jangan saling menyalahkan. Mau menyalahkan siapa? Yang dirinya juga salah, ya kan? Tapi sudahlah, sudah wes. Kita cari solusinya. Jalan keluarnya itu apa? Nah, itu. Kok kenapa sampai terjadi seperti itu? Sekali lagi, solusi dan jalan keluarnya itu enggak mungkin apa cuma dibebankan ke satu pihak saja, enggak. Harus bareng-bareng sama-sama menyeluruh begitu. Semua pihak kait terkait dukung mendukung ya, tidak jagake, tidak apa namanya menyerahkan tanggung jawab itu kepada satu pihak lalu dia merasa bukan dari bagian itu, salah. Sama-samalah kita apa namanya kita selesaikan pekerjaan rumah ini. Karena seperti pekerjaan rumah ketika dibiarkan akan terus bertumpuk, semakin susah untuk kita selesaikan. Semakin susah untuk kita selesaikan. Satu barang yang hilang kalau kita biarkan hilang sekian lama, kita cari sulit. Ini bertambah susah. Tapi satu barang hilang segera kita cari, mumpung belum tertumpuk barang-barang yang lain, cepat ketemu. Anak-anak kita pun sama. Anak-anak kita pun sama. Jangan dibiarkan mereka terus hilang. Berjalan tanpa arah. Pegang tangannya. Ini loh jalan yang benar seperti ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dari beberapa solusi dan apa namanya jalan keluar, katakan apa terapi untuk apa namanya kasus yang saya sebutkan tadi, pada sebagian anak, saya nggak mengatakan semua, alhamdulillah masih banyak anak-anak kita yang mendapatkan taufik dari Allah azza wajal, berkembang besar dewasa sesuai jalur dan koridornya. Sekali lagi saya katakan sebagian anak, jangan dipukul rata lah, sebagian aja. Nah, dari beberapa solusi dan jalan keluarnya adalah mari sama-sama kita garap bareng-bareng, mengenalkan mereka, mendekatkan mereka dengan figur-figur ulama-ulama Islam, pahlawan-pahlawan Islam, tokoh-tokoh besar di dalam Islam. Dekatkan itu, kenalkan. Dan saya bilang, saya ulangi lagi, itu tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Kenalkan kepada anak-anak kita, siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa Zubair bin Awam, siapa Umar bin Khattab, siapa Zaid bin Khattab, siapa Mus'ab bin Umair, siapa Sa'ad bin Ubadah, siapa Usaid bin Hubair, siapa Zaid bin Arqam, siapa Bilal bin Rabah, siapa Zaid bin Thabit, siapa Abdurrahman bin Auf. Kenalkan itu. Dekatkan mereka dengan seperti itu, supaya kecintaannya tumbuh. Kenapa kok sebagian anak lebih cenderung dan suka dengan tokoh-tokoh khayalan dan fiktif tadi? Karena kita tidak menyediakan, tidak menyediakan referensi, tidak menyiapkan apa namanya penjelasan, tidak mendekatkan kepada tokoh-tokoh Islam tadi. Padahal anak-anak kita perlu figur. Sebagai orang tua mungkin kita merasa gak bisa jadi figur. Paling gak kita kenalkan ini loh, si A begini, sahabat ini, tabiin ini, ya, panglima perang ini, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan, Uqbah bin Nafi, dan seterusnya. Kenalkan ini tokoh-tokoh Islam begini. Siapapun perlu figur. Jangankan anak-anak, yang tua pun perlu figur. Kalau figur yang baik tidak mereka temukan, dia akan cari figur yang buruk. Itu sudah pasti itu. Karena satu hal yang tidak bisa ditawar, anak-anak butuh figur. Siapa figurnya sekarang? Kalau kita tidak menyiapkan dan mengenalkan untuk mereka figur-figur yang baik, akhirnya mereka akan lari ke figur-figur yang buruk tadi. Terbawa, diikuti, terpengaruh, ya bahkan dia menjiwai figur buruk yang dia ikuti tadi. Maka kita perlu mengenalkan kepada anak-anak kita. Sekali lagi tugas siapa ini? Tugas bersama. Tugas bersama. Kita kenalkan kepada mereka siapa? Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Ceritakan untuk anak-anak kita, Imam Syafi'i itu leh, Imam Syafi'i itu nduk, Imam Syafi'i itu anakku. Sejarah hidupnya tuh begini loh, sejak kecil begini. Dalam biografinya disebutkan udzina lahu fil ifta'i wa umruhu 15 aman. Imam Syafi'i itu sudah mendapatkan apa namanya? izin untuk berfatwa, bukan cuma mengajar loh, berfatwa, tingkatannya lebih tinggi daripada tadris. Diizinkan berfatwa padahal usianya masih 15 tahun. Didorong tuh, dimotivasi. Itu loh Imam Syafi'i loh. Disebutkan Imam Syafi'i itu begini, begini, begini. Kita kenalkan tuh anak-anak kita siapa Abdus Salam bin Abdullah Majduddin Abu Barakat, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Abu Barakat Ibnu Taimiyah. Masih 16 tahun itu sudah punya karya tulis sebuah buku namanya Jannatun Nadhir tentang usul fikih. 16 tahun loh. Kitab karyanya itu yang ditulis selesai ketika masih usia 16 tahun. Itu kemudian diserahkan kepada salah seorang gurunya ya, untuk kemudian dicek, diperiksa. Umurnya 16 masuk 17 tahun. Abu Barakat rahimallahu taala. Cucunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Itu sudah mengajar, sudah berfatwa, menulis buku, ya, diskusi. Kemudian mujadalah, ya, debat terbuka dengan cara yang baik dan hikmah. Itu dunal isyrin dalam biografinya seperti itu. Usianya masih belum genap 20 tahun. Masih sangat muda sekali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lagi. Itu kefasihannya, keilmuannya, keberaniannya. Bukan cuma seorang alim, tapi seorang mujahid fisabilillah. Bukan cuma ulama, tetapi panglima perang di medan laga. Syekhul Islam yang membangkitkan semangat kaum muslimin menghadapi pasukan Tatar. Ceritakan buat anak-anak kita. Syekhul Islam itu begini, begini, begini, begini. Kita ceritakan kepada anak-anak kita siapa? Muhammad Ibn Husain bin Ruzain bin Musa As-Sawi rahimahullah. Beliau yang sudah menjadi guru qiraah Al-Quran pada usianya masih 18 tahun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menulis kitab At-Tarikh masih 16 tahun. Muhammad bin Abdurrahman Al-Ijli Al-Kazuwuni rahimahullahu ta'ala. Beliau wali al-qadha bir Rum. Beliau itu menjadi seorang qadhi di negeri Roma. Artinya di daerah Roma sana. Setelah kekuasaan Islam sampai ke sana. Wahuwa dunal isyrin. Usianya masih belum genap 20 tahun. Dan yang saya sebutkan ini hanya beberapa contoh nama orang-orang besar di zamannya. Mereka yang sudah sukses, ya, yang sudah apa nama menjadi panutan, usianya masih di bawah 20 tahun. Masih di bawah 20 tahun. Supaya anak-anak kita itu tertarik dan punya sebuah kebanggaan kalau bisa meniru serta meladani mereka. Tapi karena ruang ini kosong, ruang yang harusnya kita isi figur-figur Islam, kosong ini. Diisilah dengan Lionel Messi. Diisilah dengan Cristiano Ronaldo. Orang kafir atau muslim itu? Muslim apa kafir, Mas? Ronaldo. Kafir atau muslim? Kafir, tahu dia kafir. Itu ruang kosong itu, wadah kosong itu diisi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ya kan? Terus yang lain-lain itu, yang terkenal kan dua ya. Yang lain-lain itu. Diisilah gitu. Akhirnya us, mana-mana rambutnya kayak Ronaldo. Ya kan, jalannya kayak Ronaldo. Kemudian sering apa namanya? Fitnessan sendiri, beliin apa? Alat besi tahu, Pak Wari? Barbel, pintar kamu. Beli barbel, kenapa guys? Biar kuat dong. Bilang sama abinya biar kuat. Kalau bilang sama temennya, biar badannya kayak Ronaldo itu loh. Jadi dalam bayangan dia itu, aku pengen seperti Ronaldo. Aku pengen seperti Lionel Messi. Aku pengen seperti Neymar. Ya tambah satu lagi Neymar. Karena ada anak kita, ya kan, rambutnya kok dipirang gitu. Kita panggil tanya, Lole, cukur di mana? Salah Ustaz. Kok gitu sih? Neymar dulu Ustaz. Siapa Neymar? Ya pemain bola. Oh iya, iya. Bagus loh rambutnya gitu. Loh bagus lah Ustaz. Apa enggak lebih baik dicukur aja? Udah. Ikut Ustaz. Kita cukur aja ya. Tak bayarin wis. Tapi Ustaz. Ah, sudah. Ini itu. Artinya karena ruang wadah tadi itu kosong. Kosong dari figur-figur tadi. Iya kan? Akhirnya diisilah. dengan figur-figur yang tidak pantas dan tidak layak jadi apa panutan dan teladan buat anak-anak kita. Ya, itu salah satu solusinya. Sekali lagi ini bukan wah terus jangan tanya, ah, bukunya mana Ustadz bukunya? Penak men. Kan itu. Enak sekali terima jadi itu anaknya siapa? Emang anakku. Iya kan? Anak kita kan. Saya juga enggak bilang itu anakmu, iya kan? Ketika Anda mengatakan ini gimana Ustaz? Saya tidak mengatakan itu kan bukan anakku, bukan. Tapi itu kan anak kita. Kita pikir bareng-bareng. Iya kan? Kita pikir bareng-bareng. Gimana caranya misalkan dibuatkan satu tim. Tim itu lengkap, bukan cuma yang terjemahan. Yang terjemahan itu juga perlu kopi misalkan. Enggak mungkin kan cuma nerjemahin, perlu bolpen, perlu kertas, perlu laptop, perlu printer. Siapa yang nyiapkan itu? Kalau misalkan panjenengan enggak bisa nerjemahkan, siapkan alat-alatnya. Kan gitu. Nerjemahkan di mana? Di rumah. Orang mungkin iso Mas di rumah. Udah sibuk dengan istri, sibuk dengan anak. Buatkan satu tempat, satu ruangan ini tim menyiapkan referensi-referensi tentang biografi-biografi tokoh-tokoh Islam. Jadi oh, ustadznya orang tahu menerjemahkan ustadznya males sok. Kok malah ustadznya yang disalahin? Kan saya sudah bilang jangan saling menyalahkan, jangan cari siapa yang salah. Itu bukan anakku, anak kita. Kita nggak bilang anakmu loh, anak kita, anak kita. Anakmu ya anakku, anakku ya anakmu, anak kita bareng-bareng. Itu tanggung jawab kita sama-sama kok. Iya kan? Buat satu tim, ya kan? Ini santri-santri dimaksimalkan yang sudah bisa apa namanya mulai menerjemahkan dikit-dikit, ya kan? Yang sudah masuk At-Tuhfah, Syarah Jurumiyah, apalagi masuk apa namanya Mutamimah dan syarahnya, diberi tugas nilai kamu menerjemahkan ini, nilai kamu menerjemahkan ini, diberi intensif lah, biar semangat mereka. Kamu kalau bisa menerjemahkan ini 2 halaman, nih 20.000, nggak ada masalah, boleh, ya kan? Tim, tim itu bukan cuma sing orang no terjemahannya. Nanti WA Ustaz, buku yang antum sebutkan tuh di mana dijualnya? Di Saudi Mas, cek bahasa Arab. Terjemahannya enggak ada. Ayos, monggo jenengan mawon yang terjemahkan. Saya belum bisa belajar bahasa Arab. Sinawo, belajarlah bahasa Arab. Oke, jangan saling menyalahkan. Wah, penerbit-penerbit Ahlussunnah kibir, lesu. Kan lesu. Kalau kita berangkatnya atas semangat tanggung jawab bersama-sama, ya kan, kita bisa saling mendukung. Saya sebutkan tadi, ada yang menyiapkan tempatnya. Udah Ustaz, ini ruangan saya punya rumah, ada satu ruangan. Bagaimana biar tim itu bekerja dengan nyaman? Saya siapkan ruangan lengkap dengan fasilitasnya, komputernya ada 3 dengan apa namanya? Kalau Pentium-Pentium itu apa namanya? Spesifikasi ya, speknya yang bagus, ada apa fasilitas internetnya, saya kasih pasang AC lah, nanti yang nanggung apa itu listriknya semuanya saya. Yang penting tim itu bisa bekerja dengan nyaman, ya kan? Udah siap, sak kopi nih, sak jajani lah nanti. Nanti intensifnya per bulan sekian, per terjemahan sekian, supaya bergerak. Yang terjemahin siapa? Jangan hanya ustadz-ustadznya aja, santri-santrinya, ikhwan-ikhwan yang ketbian ki wis pinter bahasa Arab ya direkrut maneh. Ya kan banyak loh ikhwan-ikhwan kita itu yang sebenarnya bisa berbahasa Arab, tapi karena lama lama enggak dimuroja hilang akhirnya, ya kan. Lama enggak di refresh akhirnya beku dia. Jadi froze, jadi freeze jadinya, ya kan. Harusnya di fresh jadinya freeze. Kan itu. Jadi ilmunya lumayan tapi sibuk karo gawean akhirnya wis hilang kan itu. Sudah diminta ikhrab aja, apa ya, mansub ngopo gitu. Direkrut lagi, coba didata ikhwan-ikhwan yang sudah dulu apa cukup baik bahasa Arabnya, cukup aktif belajar nahwunya, direkrut. Eh mas, setengah halaman weh mas. Jadi ada tim pengarah, ya kan? Ada tim pelaksana, ada tim editornya, ada tim yang nyetaknya, ada tim yang meriksanya. Ulang, dimintakan apa namanya pendapat persetujuan dari asatidzah yang kita kenal sebagai para penulis yang apa namanya yang mumpuni. Di sini ada Ustaz Abu Hamzah Kaswa, Ustaz Abu Bakar Jombang, itu penulis-penulis hebat itu. Ya kan, hasil karyanya sudah ada, sudah kita baca. Dimanfaatin, jangan nunggu Ustaz Abu Hamzah kok ora gerak ya kok. Ya jangan. kita yang membantu. Ustaz, gini Ustaz, Ustaz setuju. Iya, setuju. Jadi beliau tinggal, yes, bagus gitu. Jangan dibrukke sama Ustaz Abu Hamzah, sama Ustaz Abu Bakar aja. Brukke, yo, terima dadi, tat. Ya enggak lah. Enggak seperti itu. Sebenarnya potensi itu banyak sekali. Di ma'had ini secara khusus, di komunitas Salafiyin, di Batikan ini secara apa lebih melebar lagi dari pondok, itu banyak potensi-potensi itu. Terjemahkan dikit-dikit aja. Pun satu hari dua halaman, satu bulan sudah 60 halaman. Satu tahun berapa? Pengrolas. 60 kali 12. Mana mas? 60 kali 12. Pada bingung ya? 60 kali 12. Pak Sarwo biasa. Kalkulator berjalan. 60 kali 12 berapa? 6 kali 12. Hah? 700? Masuk satu bulan. 700 doang. Merinding nih saya nih. Lihat nih. Merinding nih. Serius loh. Merinding loh. Satu bulan 700. Betul ya? Oh setahun. Setahun 700. Setahun 700. Tetap merinding tetap. Loh, 720 tahun kalau sudah kita kerjakan sejak 10 tahun yang lalu, wis 700. Cuman karena kita sudah di zona yang nyaman, ya kan? Sing penting salat wajib dilaksanakan, yo sregep mangkat taklim, yo kerja nyambut gawe, wis zonanya nyaman gitu. Wis tidak suka tantangan-tantangan yang sebenarnya ini dibutuhkan sekarang buat anak-anak kita. Kalau 10 tahun yang lalu sudah kita kerjakan 7200, itu baru satu tim. Nah, kalau dibuat dua tim. Piye Mas? Piye? Ayo. 7200 ping loro. 14.000. Udah kita itu udah banyak. Di sini sudah full itu. Biografi ulama, biografi mujahid, biografi para pedagang-pedagang Islam, loh. Iya kan? Memang yang perlu kita terjemahkan cuma biografi ulama, biografi mujahid, tidak juga. Terjemahkan juga profil pedagang-pedagang sukses dalam sejarah Islam itu. At-tujar, as-salihun, ahli apa dagang yang soleh, orang-orang soleh. Supaya mereka jangan sampai urusan dagang terus kita ribut gitu loh. Tonggo karo tonggo ming meneng-menengan gini. Mergo, ketawa. Jangan ketawa. Serius ini. Iya kan tetangga sama tetangga terus plerok-pleran gini. Kenapa? Karena satu bidang yang sama, saingan kan gitu. Perlu profil para pedagang-pedagang sukses yang orang-orang soleh itu. Jadi anak-anak kita tumbuh itu sudah, aku sesuk podo saat Nabi Wakos, sudah bin awam aku. Itu. Jadi akhirnya Ronaldo sama Messi itu gak pakai di sini. Gak ganggu. Itu gambarannya, ya monggo lah saya serahkan sama jenengan. Saya cuma menyampaikan aja. Nah itu perlu keteladanan. Perlu keteladanan dari yang tua. Perlu contoh dari orang tua. Maka selain kita tampilkan profil-profil apa namanya ulama-ulama, mujahid-mujahid, pengusaha-pengusaha, orang-orang soleh yang sukses di usia muda, kita juga perlu nih yang tua juga sama. Ibnul Jauzi rahimahullah disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Syiar Alamin Nubala dalam biografi beliau. Adz-Dzahabi menjelaskan waqad nala Abul Faraj Ibn al-Jauzi mihnatun fi awakhir umrih. Al-Imam Ibnul Jauzi di masa tua itu difitnah. Ada orang yang menghasut penguasa. Wa washaw bihi ilal khalifatin nasiri anhu bi amrin ukhtulifa fi haqiqatihi. Jadi ada orang yang enggak suka hasad lalu kemudian menghasut khalifah An-Nasir. Faja'a man syatamahu wa ahanahu wa akhadhahu qabdan bil yad wa khatama ala darihi wa syattata 'iyalah. Akhirnya terpengaruh khalifah. Ya ada pembisik tadi yang menghasut. Akhirnya apa? Datang petugas, ya petugas yang diutus Ibnul Jauzi rahimallahu taala kemudian ditangkap, dihinakan, rumahnya disita, keluarganya kemudian dikembalikan ke kampung halamannya masing-masing. Dari asalnya dipisah-pisah pokoknya. Thumma uq'ida fi safinatin ila madinati wasit. Kemudian ditangkap, dibawa menggunakan kapal, kapal penumpang, dibawa ke kota Wasit. Fahubisa biha fi baitin harajin wa baqiya huwa yaghsilu thawbahu wa yatbahu syai'a fa baqiya 'ala dzalika khamsa sinin ma dakhala fiha hammaman. Di penjara selama 5 tahun. Di penjara selama 5 tahun. Ada ceritanya, sabar ya. Enggak merasa terganggu, tenang aja. Jadi selama 5 tahun di penjara di sebuah rumah, artinya rumah penjara, sempit. Hidup sendiri. Yaghsilu thawbah. Pakaian aja harus dicuci sendiri, padahal sudah tua. Tua sekali, sudah sepuh. Masak-masak sendiri. Itu selama 5 tahun, madakhala fiha hammaman. Selama 5 tahun itu enggak pernah kemudian mandi bersih di apa namanya di kamar mandi yang layak. Wa kana sababu fi khalasi syekhi anna waladahu Yusuf nasha'a washtaghala wa 'amila fi hadhihi al-muddati al-wa'dha wa huwa sabiyyun. Terus kenapa kok dibebaskan Ibnul Jauzi rahimahullah? Ternyata sebabnya salah satu anaknya bernama Yusuf. Itu sejak kecil masih muda belia, remaja. Itu apa namanya? Ternyata punya kelebihan kemampuan memberikan mau'izah. Sejak kecil punya kemampuan mau'izah yang baik. Wa tawassala hatta syafa'at ummul khalifah wa atlaqati syekha. Ternyata bakatnya Yusuf, anak Ibnul Jauzi yang masih kecil ini, artinya yang dari kecil sudah fasih ini, sampai ke ibunda khalifah. Cari tahu latar belakangnya, ternyata ketahuan kalau ayahnya Ibnul Jauzi itu dipenjara dan ditangkap. Ternyata ummul khalifah syafaat, ibunda khalifah memberikan syafaat. Ibnul Jauzi kemudian dibebaskan. Wa ata ilaihi ibnuhu Yusuf fa kharaja. Anaknya Yusuf itulah yang datang menjemput sang ayah Ibnul Jauzi di kota Wasit, keluar dari penjara. Wa maradda min wasitin hatta qara'a. Ternyata bukannya Ibnul Jauzi ingin segera kembali pulang ke rumah, kumpul dengan keluarga setelah 5 tahun di penjara. Kalau dalam benak kita kan sudah 5 tahun di penjara, keluar piye caranya ketemu keluarga, segera pulang ke kampung halaman. Ternyata tidak. Ibnul Jauzi rahimahullah tetap tinggal di Wasit, di kota tempat beliau di penjara. Hatta qara'a. Ternyata di sana beliau belajar ilmu qira'atul Quran. Wa huwa wa ibnuhu. Beliau dan anaknya si Yusuf tadi. Wasinnu syaikhi nahwat thamanin. Ketika belajar itu usia Ibnul Jauzi kurang lebih 80 tahun. Jadi kalau di penjara, saat di penjara usianya berapa? 80 kurangi 5, 75 tahun. Sudah sepuh, sudah tua, sudah kakek-kakek lanjut usia 75 tahun, jadi ulama besar, banyak muridnya. Iya kan? Di penjara 5 tahun, ketika dikeluarkan bukan terus berpikir ketemu istri, ketemu anak, ketemu cucu, ketemu menantu, enggak. Tapi kesempatan ini diwasit, sinau sik iki, belajar dulu. Itu semangatnya orang-orang tua zaman dulu. Makanya terus ditiru sama yang muda-muda. Iya. Jadi kalau misalkan yang muda-muda kurang semangat ngajinya, ya sik dilihat dulu yang tua-tua ini. Jangan-jangan ngasih contoh apa enggak sih? Kan itu. Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyarah Alami Nubala juga, beliau menyebutkan biografi tentang Al-Qaffal. Al-Qaffal itu kalau kita belajar fikih dalam mazhab Syafi'i, namanya sering kita dapatkan, sering kita baca, Al-Qaffal. Kata Imam Az-Zahabi, hadzaqal imamul 'allamatul kabiru Syekhus Syafi'iyah Abu Bakrin Al-Qaffal fi sin'atil aqfal. Jadi al-imam al-'allama al-kabir Syekhus Syafi'iyah, ya, awalnya guru-gurunya dalam mazhab Syafi'iyah Abu Bakar Al-Qaffal. Al-Qaffal itu artinya tukang apa, reparasi kunci, servis kunci. Al-Qaffal gelarnya tukang reparasi kunci. Jadi jangan malu kalau punya pekerjaan seperti ini. Yang penting jadi ulama itu aja. Itu hadzaqa fi sin'atil aqfal. Jadi punya bakat itu servis reparasi duplikat kunci. Hatta amila kuflan bi alatihi wa miftahihi. Sampai bisa produksi sendiri. Bukan cuma perbaiki, produksi kunci, produksi gemboknya. Sampai ukuran yang paling berat, zinata arba'i habbat, sampai gembok yang besar dan kunci yang besar pun bisa buat beliau. Fala masara ibna 30 sana. Setelah usianya genap 30 tahun, jadi masa mudanya punya apa namanya? profesi dan pekerjaan di tadi servis kunci dan gembok. Setelah usianya 30 tahun, anasa min nafsihi dzaka'an mufriton. Beliau menyadari ternyata punya kecerdasan yang tidak biasa. Punya kecerdasan di atas rata-rata. Akhirnya apa? Sadar wa ahabbal fikha. Beliau cinta dan senang ilmu fikih. Fa aqbala ala qira'atihi hatta bara'a fihi. Akhirnya ditinggalkan pekerjaannya, serius belajar fikih setelah usianya 30 tahun. Wa sara yudrabu bihil mathalu. Sampai akhirnya beliau itu kalau dalam bab fikih itu selalu disebut-sebut sebagai permisalan ahli fikih. Wa huwa sahibu tariqatil khurasaniyin fil fikhi. Beliaulah yang menemukan tariqah, yang mengembangkan metode apa namanya ulama dari Khurasan di bidang fikih. Abu Bakar Al-Ghaffal rahimahullah. Usia 30 tahun baru start dan mulai belajar fikih. Jadi Syekhus Syafi'iyah. Jadi guru-gurunya dalam mazhab Syafi'iyah. Bukan hanya Al-Ghaffal rahimahullah, bukan hanya Ibnul Jauzi rahimahullah, tapi banyak ulama yang lain seperti Salih bin Kaisan rahimahullah taala, seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Tabi'in tua. Salih bin Kaisan. Sampai Al-Imam Al-Hakim rahimahullah Abu Abdillah. Walaupun Al-Zahabi mengatakan itu sebuah waham, sebuah kekeliruan. Tapi paling tidak menunjukkan usianya sudah tua saat mulai belajar. Abu Abdillah Al-Hakim ketika menyebutkan tentang Salih bin Kaisan rahimahullah, ibtada'a bita'lim wa huwa ibnu sabi'ina sana, dalam Tahdhibu Tahdhib. Kata Al-Hakim rahimahullah, Salih bin Kaisan ini mulai belajar setelah usianya 70 tahun. Al-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan itu keliru. Bukan 70 tahun usianya. Kalau 70 tahun, konsekuensinya ketemu dengan sahabat ini, ketemu sahabat ini. Tapi tidak sampai 70 tahun. Paling tidak, katakan ini salah dan keliru. Waham dari Al-Hakim, Al-Imam, Abu Abdillah rahimahullah. Tapi selisihnya enggak akan terlalu jauh. Sudah tua intinya. Kalau itu sepakat. Salih bin Kaisan memulai talabul ilminya itu ketika sudah tua, itu sepakat. Cuma umurnya berapa? Sulaim bin Ayyub Ar-Razi. Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah mengatakan tentang Sulaim bin Ayyub Ar-Razi, itu mulai belajar nol, belajar agama, itu dari usia 40 tahun. Sabar, sabar, sabar, jadi ulama Islam. Al-Izz Ibnu Abdussalam, sering kita dengar namanya. Al-Izzu Ibnu Abdussalam. Itu juga begitu. Mulai belajar talabul ilmi sudah tua. Ali bin Hamzah Al-Kisai, sahibun nahwi wal qiraat, al-imam Al-Kisai, Al-Kisai, Al-Kisai, sering kita sebut, qala Al-Kisai, qala Al-Kisai. Beliau terhitung sebagai pendiri pertama madrasah kufiyah di bidang nahwu. Kalau kita mendengar ini pendapatnya apa namanya kufiyin, pendapatnya basriyin, ya kan? Dalam nahwu itu kan ada madhab kufah dan madhab basrah. Padahal sama-sama di Irak itu. Nah, yu'addul mu'assis al-haqiqi, jadi pendiri pertama sebenarnya madrasah kufiyah itu al-imam al-gisai rahimahullah. Beliau pun belajar itu sudah tua. Wa kana kahlan, sudah tua, 40 tahun ke atas. Itu baru belajar nahwu. Bisa. Jadi jangan merasa tua lah. Kalau belajar agama, talabul ilmi, jangan merasa tua. Kalau belajar ngakunya tua, talabul ilmi, ngaji, daurah, terus kesel, tua. Tapi kalau membahas poligami masih muda. Ya kan? Kalau urusannya bisnis, kok batu mas? Oh, gatel ya. Kalau pas pembahasannya mengembangkan bisnis dan usaha, tua-tua tapi jiwanya muda. Tapi kalau diajak belajar nahwu, belajar sharaf, belajar fikih, terus tua mas, masih kata ya rapas, rapan. Terus, ayo daurah ya. Sel balung-balunge wis. Nang kene lak ya wis ana to. Kebak taklim di sini itu. Apain jauh-jauh. Dah tua. Masyaallah, urusan talabul ilmi merasa tua. Makanya untuk talabul ilmi itu ya tua muda bergandeng bersama. Jadi satu mobil itu bukan sing nom-nom kabeh. Ya kombinasilah. Bukan juga isinya cuma yang sudah tua-tua sepuh-sepuh kayak gini. Tetap ada anak mudanya, kombinasilah. Bergandeng sama, jadi yang tua ngasih contoh, yang muda meneladani, ya kan? Yang muda menyemangati yang tua disemangati, ya tetap semangat, jangan, wes, aku biyen pas enom ya semangat oleh gentenan. Istiqomah, Pak. Istiqomah itu yang penting sekali. Berapa malam yang lalu saya itu sedih banget. Berapa? Ini penutup ini. Jadi berapa malam yang lalu saya sedih sampai ya terbawa sampai sebelum tidur. Kenapa? Pulang dari sebuah kajian malam hari pada isya ya sekitar jam 8:30 gitu. Dari Pondok Kelgen, Pondok Wates pulang ke rumah ke Lendah. Itu saya lewat jalan besar. Lewat jalan besar melewati sebuah bangunan tulisannya bimbingan belajar. Saya enggak sebut namanya lah. Bimbingan belajar, bimbel itu loh. Jam 8:30 malam. Pas peserta bimbel itu keluar dari bimbelnya itu. Ditunggoni sama bapaknya, ditunggu sama ibunya. Siswa-siswi masih pakai seragam putih abu-abu SMA. Keluar itu dari bimbel itu. Insyaallah. Kita ngelihat seperti itu ya jangan cuma dilihat lah. Tapi kita juga bahan introspeksi, Masya Allah. Orang-orang kayak gitu dari pagi sudah di sekolah belajar ya kan. Sampai sore. Sore enggak pulang ke rumah. Lanjut lagi masuk bimbel. Sing dipelajari apa? Dunia. Yang dipelajari apa? Pada akhirnya nanti mereka enggak akan memanfaatkan ilmu itu, cuma sebagian ikut pelatihan lagi akhirnya. Apa yang mereka kejar? Nilai. Yang mereka kejar apa namanya? Akademik, hasil akademik. Orang tuanya ya sabar loh nunggunya. Ada satu itu ibu-ibu sudah tua sepuh sekali memboncengkan anaknya putri. Om saya lewat ke rumah saya tak lihat. Sampai segitunya. Sampai seperti itu. Apa yang mereka cari? Apa yang mereka kejar? Kok bisa mereka seperti itu? Kenapa kita tidak bisa? Masa kita gak mungkin sih melakukannya? Cara berpikir kita sampai di mana gitu. Itu bayar loh, ora gratis loh. Nek bahasa Arab nek pondok gratis, Mas. Apa berbayar di sini? Ya misalkan taklim-taklim enggak pernah bayar kita. Urunan listrik aja kita enggak mikir kok. Iya kan? Nyuwun sewu. Ini bukan pesanan loh ini. Urunan listrik enggak ada, kita enggak ikut berpikir. Tapi yang saya maksud coba itu loh. Mereka itu 8:30 malam loh Mas. Coba kalau mereka sekarang SMA masuk jam berapa? Umumnya jam berapa Mas? Jam 7. Apa persiapannya pas jam 7 kurang 10? Dari jam 6 sudah biar bubus, wadum tetap mangkat. Sing lanang sak gandeng-gandengnya, sing putri sak ayu-ayune ya kan? Loh, persiapan loh. Kita ikuti taklim keringetan mambu. Masya Allah. Tapi jangan ketawa doang, harusnya tersindir lah. Kan harusnya tersindir, jangan ketawa doang. Ini bukan ngelucu ya, tapi sebenarnya nyindir loh, nyindir loh, nyindir. Dan serius kalau ini saya nyindir beneran nih. Itu jam 7, 6:30 udah berangkat itu sudah ngebut Mas. Takut terlambat, yang lampu merah ditabrak, belum hijau sudah tin, gitu udah. Itu supaya tidak terlambat. Nanti pulang sekolah jam 2, jam 4. Bukannya langsung pulang ke rumah, sudah ini bimbel sana, bimbel ini, bimbel itu, bimbel ini. Nunggu sampai gurunya datang, sambil gurunya datang, wos, maghrib, enggak, isya, enggak perhatian. Sampai 8:30, saya masih ingat, Selasa malam Rabu kemarin, 2 malam yang lalu berarti. Lewat saya pikir, Masya Allah, segitunya mereka ya. Nah, kalau ahlu sunnah yang punya karakteristik tolabul ilmi, ciri khas mereka itu ngaji, tidak bisa sesemangat itu, padahal harusnya berkali-kali lipat semangatnya dari itu semua. Kita sendiri gak bisa ngasih contoh ya, terus siapa lagi yang mau diharapkan? Kalau ahlu sunnahnya sendiri ternyata Nusewu, semangatnya melempem, semangatnya adem, gak panas membara itu ya, kan? Itu bukan cuma yang muda-muda Mas, yang tua-tua mau pensiun, Masya Allah 2 tahun lagi mau pensiun. Supaya pas pensiunnya jabatannya naik, golongannya bertambah, eselonnya bisa diangkat, tetap ikut kuliah jarak jauh, universitas terbuka. Sudah 53 tahun, 2 tahun lagi pensiun Mas. Lulus apa mboten? Pak guru ya? Oh PNS, gini apa mboten? Banyak loh yang sudah tua-tua itu. Yang sudah tua, sudah tinggal nunggu pensiun. Tetap kuliah lagi. Assalamualaikum. Yang sudah doktor kuliah lagi supaya dapat gelar ini dan gelar itu. Sudah tua. jelas biayanya lebih mahal dan pasti tinggi itu. Tetap semangat dia. Wis tuwa kacamatanya gini tetap garam. Iya. Seharusnya kan kita yang gini, mansubun wa alamatun nasbihi opo iki anu itu. Harusnya begitu. Ini yang sudah tua-tua nyun sewu ini jangan marah, tapi harus tersinggung. Iya, Ibnul Jauzi aja tuh 80 tahun loh tetap sinau. Iya kan? Tetap sinau. Harusnya yang tua memberikan contoh. Kan itu. Yang tua ya ada di saf paling depan. Jadi yang muda-muda ini isin malu. Yang muda jangan mau kalah. Masa sing tua iso adu sing canom ra iso. Sudah akhirnya bergandeng bersama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.